pedihnya nasib diri, kau mencari lagi yang cantik dan rupawan. Alangkah indahnya janji setinggi gunung, bagaimana aku tak menyerah padamu. Apakah daya aku mesti begini, menjadi korban bujuk dan rayumu. Sejak semula aku ragu padamu, semua itu pulasan belaka. Tak sangka begini pedihnya nasib diri, tinggalku sendiri berlinang air mata. Apakah daya aku mesti begini, menjadi korban bujuk dan rayumu. Sejak semula aku ragu padamu, semua itu pulasan belaka. Tak sangka begini pedihnya nasib diri, tinggalku sendiri berlinang air mata.